Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di Ahad pagi 29 Rabiul Awal 1445 Hijriah, tepat 15 Oktober atau bertepatan dengan 15 Oktober 2023 Masehi. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan hadis Al-Khamis Ashar, Al-Hadis Al-Khamis Ashar, hadis ke-15, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Anzilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia sesuai dengan posisinya masing-masing. Yani hadis ini memerintahkan kita untuk menempatkan masing-masing manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Sehingga hadis ini, sebagaimana kata Al-Allama As-Sa'di rahimahullah, mendorong umatnya untuk memperhatikan hikmah. Hikmah adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, memposisikannya sesuai dengan posisinya. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala hakim. Hakim dalam ciptaan dan takdirnya, hakim dalam syariat dan perintah dan larangannya. Dan Allah telah memerintahkan hambanya untuk hikmah dan memperhatikan hikmah dalam segala sesuatu. Hadis ini merupakan hadis yang kata beliau al-hadithul jami', yaitu memerintahkan kita dalam bermuamalah, bersikap, berinteraksi dengan manusia itu juga menggunakan hikmah. Di antaranya adalah menempatkan mereka masing-masing sesuai dengan posisinya. Sehingga siapa yang kita hadapi, ada al-walidain, ada teman, ya, ada saudara, nah, ada pula suami, ada istri, ya, ada tetangga, juga ada orang-orang mulia, ada pemerintah, waliul amr, ada ulama, ya, ada pula saudara, al-ikhwah, nah, itu semua harus ditempatkan sesuai pada tempatnya masing-masing. Dan kemarin sudah kita sebutkan pula faedah dari faedah asar dari seorang alim di masa tabi'in, yaitu al-imam Abdullah ibn Mubarak, yang menyatakan bahwa barang siapa yang meremehkan ulama maka akan hilang akhiratnya, dan barang siapa yang meremehkan pemerintah akan hilang dunianya, dan barang siapa yang meremehkan saudaranya maka akan hilang muru'ahnya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini salah satu contoh bagaimana bersikap terhadap tiga kelompok manusia ini, yaitu ada ulama, ada umara, ada ikhwah, yang kalau tidak pandai bersikap, bermuamalah dengan tepat sesuai dengan kedudukan masing-masing, maka seorang akan celaka. imma dalam bentuk hilang akhiratnya, atau hilang dunianya, atau hilang muru'ahnya. Dan ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, sangat disesalkan di masa fitnah, khusus fitnah yang terjadi di Indonesia ini, terdapat orang-orang yang tidak hikmah atau tidak bisa menempatkan posisi, ya, sehingga tidak bisa bersikap dengan baik terhadap ulama, meremehkan ulama, meninggalkan fatwa ulama, ya, tidak mau mengamalkan nasihat ulama, ya, bahkan membuat ucapan-ucapan yang menentang, ya, nasihat-nasihat ulama, bimbingan ulama, dan khusus itu adalah arahan dan keputusan terhadap fitnah ini yang notabene mereka sendirilah yang meminta kepada sang alim itu bimbingan, meminta keputusan terhadap sang alim tersebut. Ya, dan ketika sang alim itu telah memberikan keputusannya, justru mereka meninggalkannya, justru mereka menyembunyikannya, tidak mengamalkannya, ya, tidak menyampaikannya kepada ikhwah. Dan ikhwah pun diremehkan. Tidak disampaikan nasihat ulama kepada mereka, tidak dijelaskan permasalahan yang sebenarnya. Ya. Bahkan disebutkan berbagai hal, ucapan-ucapan yang mujmal, bahkan hal-hal yang bohong, sehingga meremehkan ikhwah. Ya, menyampaikan kesana kemari dalam durusnya, dalam ta'lim-ta'limnya, daurah-daurahnya, muhadarah-muhadarahnya, atau dalam perbincangan-perbincangannya. Sehingga tetap terjadi perpecahan, tetap terjadi taklib, provokasi, atau hasutan-hasutan. Ya, yang itu semua telah dinasihatkan oleh sang alim, oleh seorang ulama, untuk ditinggalkan. Ya. Maka ayyuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini salah satu contoh ketika sudah tidak bisa meletakkan bersikap dengan benar. Ya. Sehingga ulama pun mereka berani meremehkannya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kembali kita melanjutkan penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di terhadap hadis ini. Wa mimma yadkhulu fi hadza ayu ashira al-khalqu aw ayu ashira al-khalqa bihasabi manazilihim, adalah bermuamalah atau bergaul dengan makhluk, sesama hamba, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Fal kabir lahu tawqir wal ihtiram. Maka seorang yang lebih besar, ya, kabir, yakni kabir dalam usianya, lebih besar usianya, lebih tua, maka dia berhak untuk mendapatkan tawqir wal ihtiram, penghargaan, penghormatan, ya. Ini ada kabir itu kalau kabir dalam hal sin, usia, misalnya orang tua, ya, orang yang lebih tua dari kita. Wakif kalau dia orang yang lebih tua itu adalah memang ayah dan ibu kita sendiri, maka lebih-lebih lagi, ya, sudah dia sebagai kabir secara usia daripada kita, wah, dia, beliau berdua sebagai orang tua, maka lebih berhak untuk mendapatkan at-tawqir wal ihtiram. Ya. Dan yang lainnya, dari orang-orang yang lebih kabir daripada kita, maka kita terhadap orang yang lebih tua hendaknya menyikapi mereka dengan penuh tawqir wal ihtiram. Ini kalau kabir dalam hal usia. Wa kaif jika al-kabir dalam hal ilmu. Ya. Kabir dalam hal ilmu. Nah, maka tentu dia lebih berhak untuk mendapatkan tawqir pada kita, dari kita. Mendapatkan ihtiram dari kita. Nah, bagaimana tidak, sementara Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang kabir di antara kalian. Yani kabir fil ilm. Dan bagaimana jika terpadu padanya dua hal ini sekaligus? Kabir fis sin wal kabir fil ilm. Sekaligus, bersamaan. ya, maka tentu lebih lagi. Ya. Dan ini pula di antara makna kabir yang dijelaskan pada ulama, yang lebih penting adalah kabir dalam hal ilm. Ya. Yang ini sebagai tanda pula kebaikan suatu umat tatkala mereka mengambil ilmu itu dari al-kabir, dari al-kibar, orang-orang besar. Ya. Karena itu sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilm an akabirihim. Umat ini akan tetap di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya. Wa idza akhadhan nas an asagirihim halaku. Kalau mereka sudah mengambil ilmu dari orang-orang kecilnya, maka mereka akan binasa. Dan disebutkan oleh sahabat al-Imam Abdullah bin Mubarak pula ketika menafsirkan hadis ya tentang tanda-tanda kiamat, min asyrati sa'ah ayyutamasal ilm anil asagir, ya. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah dicarinya ilmu dari orang-orang kecil, dari al-asagir, yaitu kata beliau ahlul bid'ah. Ya. Sehingga al-akabir itu ahlus sunnah, al-akabir adalah sahabat, para salaf. Nah. Maka ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, fal-kabir lahu tawqir wal-ihtiram, was-saghir yu'amiluhu bir-rahma war-riqqah al-munasibah lihalihi. Dan orang yang lebih muda, saghir, maka hendaklah dia sikapi dengan kasih sayang dan kelembutan sesuai dengan kondisi si orang yang lebih kecil itu. Ya. Kalau memang pantas mendapatkan itu, ya, maka diberikan. Jadi rahmah dan riqahnya ini sesuai dengan kondisi dia. Nah, barakallahu fikum. Ini as-saghir. Saghir dalam hal usia. Ya, saghir dalam hal usia. Maka kita berikan rahmah dan kasih sayang, ya, kelembutan sesuai dengan kondisinya. Berbeda pula kalau saghir dalam hal ilmu seperti tadi yang disebutkan dalam hadis, ya, sebagai tanda-tanda kiamat ketika dicari, diambil ilmu itu dari orang-orang kecil, yang ditafsirkan oleh para ulama di antaranya oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, yaitu siapa? Orang-orang ahlul bid'ah. Ya. Maka sikap yang sesuai untuk mereka adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh para salaf, yaitu la tujalisu ahlul bid'ah. Nah, jangan kalian bermajlis, bercengkrama, duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Dan sikap-sikap keras dan tegas lainnya yang ditunjukkan sebagaimana diajarkan oleh para salafus saleh. Taib. Ini alaq saghir dalam hal apa? Ilmu. Yang bermakna ahlul bid'ah wa ahlul dalal. Maka kita sikapi dia sesuai dengan kondisinya. Ini sikap terhadap al-kabir, sikap terhadap as-saghir, wa nadhir yu'amiluhu bima yajibu aw bima yuhibbu ay yu'amilahu bihi. Sementara an-nadhir, orang yang sebanding, sejajar dengan kita, ya, maka kita menyikapinya sesuai dengan yang dia sukai. Yakni sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la yu'minu hadukum atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ay minal khair. Yaitu kebaikan. Walil ummi haqqun khas biha walil zawja haqqun akhar. Dan demikian pula seorang ibu, dia memiliki hak yang khusus terhadapnya. Juga seorang istri juga memiliki hak. Wa yu'amal man yadullu alaihi wa yathiqu bihi wa yatawassa ma'ahu. ma la yu'amal bihi atau wa yu'amilu man yadullu alaihi wa yathiqu bihi wa yatawassa' ma'ahu ma la yu'amil bihi man la yathiq bihi wa la yadullu alaihi. Demikian pula ya, seorang menyikapi orang lain yang dia, orang tersebut memberikan petunjuk padanya dan dia percaya terhadap orang itu, dan yatawassa' ma'ahu dan bergaul secara luas dengannya. Tidak seperti menyikapi orang yang dia sendiri enggak percaya kepadanya dan tidak mau menunjukkan kebaikan pada dirinya. Sehingga beda antara orang pertama dengan orang kedua. Wa takallam ma'al muluk wa arbabir riasat bil kalamil lin al-munasib limaratibihim. Demikian pula berbicara kepada para raja misalnya atau para pemegang kepemimpinan dengan ucapan yang lembut, yang sesuai dengan tingkatan mereka ya. Sehingga perlu dibedakan siapa yang dihadapi, dia para raja nah, atau juga para pembesar ya, para pimpinan, maka perlu kalam yang lin, yang lembut. Walihada qala ta'ala li Musa wa Harun, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya ucapan yang lembut, semoga dia mau ingat dan takut ya. Ini terhadap raja. Kalau terhadap Fir'aun yang merupakan raja di antara raja yang paling kafir dan paling zalim ya, terhadap Fir'aun saja diperintah untuk mengucapkan ucapan yang lembut. Siapa yang diperintah? Dua nabinya, dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun ya, diperintahkan untuk berbicara kepada Fir'aun yang merupakan di antara raja yang paling kafir di muka bumi ya, itu diperintahkan. Kedua nabi dan rasul yang mulia ini diperintahkan untuk mengucapkan kata yang lembut. Dan bagaimana yang di bawahnya? Maka tentu lebih pantas untuk kita berkata lembut terhadap raja atau pimpinan. Iya. Apa tujuannya? Itu tadi sebagian dalam ayat la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian kata Syekh, wa yu'amil al-ulama bitawqir wal ijlal wat ta'allum wat tawadhu' lahum wa izhar al-iftiqar wal haja ila ilmihim an-nafi' wa kathrati ad-du'a ilahum khususan waqta ta'limihim wa fatwahumul khasa wal 'amah. Demikian pula menyikapi para ulama dengan penuh penghargaan, pemuliaan ya, dan ta'allum, senantiasa bersikap untuk siap selalu belajar kepadanya. Wa tawadhu lahum, merendahkan diri kepadanya dan menampakkan butuh ya, dan menampakkan butuh dan sangat hajah terhadap ilmu yang mereka miliki, yaitu ilmu yang bermanfaat, serta banyak mendoakan kebaikan untuk para ulama itu, terkhusus di waktu ta'lim ketika mereka mengajarkan ilmu dan menyampaikan fatwa ya, baik fatwa yang khusus maupun umum. Wa min dzalika, taib ini menyipaki para ulama ya. Kalau tadi kita ulama itu masuk dalam hal kabir fisin wal ilm, dan ulama secara khusus pula disebutkan di sini ya. Ini menyikapi ulama. Taib. Wa min dzalika amara as-sighar bil khair wa nahyihim anisyarr birrifqi wat targhib. Nah, termasuk dalam hal ini adalah memerintah orang yang sigar, yang lebih kecil, dengan kebaikan, melarang mereka dari kejelekan dengan penuh kelembutan serta diberikan targhib, dorongan ya, motivasi ya, dengan penuh kelembutan dan diberikan motivasi akan agar mau berbuat kebaikan ya, motivasi agar mau meninggalkan kejelekan itu. wa badlu ma yunasib minad dunya litanshitihim wa taujihihim ilal khair. Demikian pula memberikan, mencurahkan dari dunia ini apa yang sesuai dengan mereka. Maksudnya dunia misalnya uang atau harta atau apalah, diberikan untuk mereka yang sesuai, yang pas, yang tepat, yang cocok, yang pantas. Untuk apa? Litanshitihim, untuk membuat mereka mau rajin dan bersemangat. Wa taujihihim ilal khair, dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Supaya mau belajar, supaya mau menghafal Al-Quran. Ya. Ini terkadang dalam diantara bentuk motivasinya adalah memberikan apa? Ma yunasib minad dunia. Kasih hadiah misalnya. Hadiah yang mendidik, hadiah yang memberikan efek positif. Nah, kalau anaknya berprestasi, agar anaknya mau belajar, agar anaknya mau sekolah, ya, dan berbagai macam lain-lainnya. Ya, ini untuk apa? Litanshitihim wa taujihihim ilal khair. Agar mereka mau semangat, mau rajin, mau dengan penuh optimis, ya, untuk berbuat kebaikan dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Wajtinab al-unuf al-qawli wal-fi'li, dan juga agar apa, mereka menjauhi sikap kasar. Atau kita sebagai orang yang mengajak dan membimbing, menjauhi sikap kasar, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ya, hindari al-unuf, kasar. Ya, baik kasar dalam ucapannya, ucapan kita, atau kasar dalam perbuatan kita. Ya. Ketika ngajak, ketika menyuruh, ketika mendorong mereka, maka hindarkan cara-cara yang kasar. Nah, utamakan cara yang apa? Ar-rifq dan pemberian targhib. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalati li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka atas salat itu, yakni ketika mereka masih meninggalkan, enggak mau ngerjakan, tatkala mereka berusia 10 tahun. Silakan dipukul dengan pukulan apa? Pukulan ta'dib. Bukan pukulan yang tajrih, yang melukai, enggak. Ya. Tapi pukulan untuk dalam rangka memberikan ta'dib. Ya, meluruskan mereka, memberikan pengajaran adab pada mereka. Ya. Seperti ini. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Sehingga ditempatkan kapan saatnya memukul. Maka Nabi menjelaskan, wadribuhum alaiha li ashrin. Ketika masih di usia 10 tahun, masih enggak mau sholat, maka pukullah mereka tatkala berusia 10 tahun itu. Wa kadzalika salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al mu'allafah qulubuhum min al-ata' ad-dunyawi al-kathir. Demikian pula yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang perlu ditaklif hati mereka, dijinakkan, ya, agar mau ngikut, agar mau nurut, agar tertarik. Ini al-mu'allafah qulubuhum. Apa yang beliau tempuh? Minal ata'a dunyawil kathir. Nah, bentuk beliau memberikan pemberian, ya, harta dunia yang sangat banyak. Ya. Berarti pernah Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kepada seorang pimpinan kabilah, ya, ghanam ma baina al-jabalain, sepenuh, sejumlah kambing yang banyak sepenuh apa? Antara dua gunung. Ya. Tambah banyaknya. Nah, kambing yang memenuhi antara dua gunung. Ya, tentu kita enggak terbayang berapa banyaknya itu. Yang sampai-sampai sang pimpinan kabilah itu mengomentari, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, yu'ti ata'an ma la yakhshal faqr. Pemberian seorang yang seakan-akan enggak takut miskin sudah. Saking banyaknya. Untuk apa ini? Ma yahsul bihi ta'lif. Yang dengan itu diharapkan diperoleh apa? Ta'lif. Sehingga dia mau tertarik, mau lembut hatinya, mau cina kalbunya. Ya, sehingga mau tertarik kepada Islam. Wa yatarattab alaihi minal masalih. Nah. Yang diharapkan di situ akan meraih, di balik itu akan disabatkan apa? Masalih, kemaslahatan. Dalam bentuk maslahatnya, dia mau berislam. Ya. Yang tadinya dia yang antipati, kaku, kasar, keras terhadap Islam dan muslimin, hatinya kemudian menjadi lunak, lembut, ya, tertarik, ya, dan mau masuk Islam. Walam yaf'al dzalika ma'a man huwa ma'ruf bil imani shadiq. Dan yang tidak melakukan itu kepada orang yang memang sudah dikenal memiliki iman yang jujur. Ya sudah, tidak lakukan itu. Ya. Kenapa? Tanzilan linnas manazilahum. Menempatkan umat manusia sesuai dengan tempatnya. Yang sudah mukmin shadiq, ya, yang dia tidak lagi memiliki ketamak terhadap dunia, ketamakannya adalah kepada akhirat, tujuannya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Maka Nabi enggak perlu memberikan ini harta apalagi sebanyak itu kepada para sahabatnya yang memang al-mu'minin as-sadiqin. Nah, tapi Nabi berikan kepada mereka siapa? Ada orang-orang besar, pimpinan-pimpinan kabilah yang diharapkan masuk Islam. Nabi berikan. Yang mungkin secara ekonomi atau secara harta dia juga punya harta. Gak butuh. Ya, artinya dia termasuk al-aghnia, orang yang kaya. Nah, namun Nabi SAW memberikan itu. Kenapa? Dalam rangka ta'lif lil qulub. Kenapa Nabi gak memberikan harta yang banyak, memberikan harta kepada sahabatnya yang mukmin as-sadiq, apalagi dalam jumlah yang besar itu? Tanzilan linnas manazilahum. Wa kadzalika mukhatabatu zauja wal aulad as-sighar bil khitabil la'iq bihim alladhi fihi bastuhum wa idkhalu as-surur 'alaihim. Demikian pula ketika berbicara dengan istri, anak-anaknya yang masih kecil, dengan cara pembicaraan yang sesuai, ya, dengan mereka, yang di situ terdapat apa? Bastuhum, memberikan kelapangan pada mereka dan memasukkan as-surur, perasaan senang, ya, kepada mereka. Ini juga cara menempatkan, ya, menempatkan istri dan anak-anaknya, ya. Ajak mereka dengan bicara dengan apa? Yang bastuhum, membuat mereka senang, lapang, ya, gak ada jarak antara ayah dengan istri dan anak-anaknya, ya, terjalin keakraban, terjalin kelembutan, kasih sayang. Serta apa? Kalau bicara itu, masukkan perasaan, hal-hal yang membuat mereka senang. Kabar-kabar yang baik, cerita-cerita yang bagus, yang gak ada kebohongan padanya, gak ada dusta padanya, ya, kata-kata yang indah, ya, yang membuat senang, membuat bahagia. Wa kadzalika min tanzilin nas manazilahum an taj'al al-wadha'if ad-diniyah wad-dunyawiyah wal-mumtazajah min huma lil akfa al-mutamayyizin. Ya. Termasuk menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya adalah memberikan tugas-tugas, ya. Baik tugas-tugas agama ataupun dunia atau tugas yang tercampur atau memadukan. Diberikan kepada orang yang memang sesuai kapasitasnya, yang memiliki kelebihan di bidang itu. Ya. Berikanlah kepada orang-orang yang memang sesuai dengan kadar dan kapasitasnya dan memiliki keahlian di bidang itu. Alladzina yafduluna ghairahum fi wilayati tilkal wadhifah. Ya. Yang mereka memiliki keunggulan dibandingkan yang lain dalam menangani tugas tersebut. Fa ma'lum anna walayatu al-muluk anna al-wajib fiha khususan wa fi ghairiha umuman musyawaratu ahli al-halli wal aqdi fi tawliyati man yasluh laha mimman jama'a bainal quwwah wasyaja'a wal hilm wa ma'rifati siyasa ad-dakhiliyah wal kharijiyah wa man lahul quwwa al kafiyah li tanfidil adl wa isalil huquq ila ahliha wa rad'i adh-dhulmah wal adh-dhalama wal mujrimin wa ghairi dhalika mimma yadkhul fil wilayah, atau mimma yadkhul fil wilayah. Maka maklum sebagaimana diketahui bahwa anna wilayatu al-muluk, bahwa memegang kekuasaan kerajaan dalam hal urusan memegang ya, kekuasaan atau kerajaan itu, bahwa yang wajib dalam hal ini terkhusus, yang wajib dalam hal ini khususnya, atau pula yang tugas-tugas yang lainnya secara umum, apa yang wajib dilakukan? Bermusyawarah dengan ahlul halli wal aqdi di dalam menempatkan orang yang memang apa? Yasluh laha, pantas. Nah, yaitu siapa ya mereka? Para ahlul halli wal aqdi inilah yang memandang untuk menempatkan siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan itu. Yaitu siapa di antaranya? Di antara kriterianya, mimman jama'a bainal quwwa wasyaja'a wal hilm, yang terkumpul padanya sifat apa? Kekuatan, keberanian, ya, syaja'ah dan hilm, sikap arif. Ya. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, hilm. Ya. Tidak reaksioner, ada hilm. Wa ma'rifati siyasat dakhiliyah wal khariyah, dan mengetahui, memiliki ilmu tentang politik dalam dan luar negeri. Wa man lahul quwwa al-kafah au al-kafiyah, dan orang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk merealisasikan, mewujudkan keadilan serta memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya masing-masing, serta mencegah orang-orang zalim dan orang-orang jahat. Ya. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, mimma yadkhul fi al-wilayah, dalam hal kekuasaan. Wa kadzalika wilayatul qada yakhtar laha al-a'lam bisyara wa bil waqi' al-afdal fi dinihi wa aqlihi wa sifatihi al-hamidah. Demikian pula dalam memegang tugas al-qada, ya, sebagai qadi di mahkamah, sebagai hakim, maka dipilih untuk tugas ini orang yang memang lebih berilmu, lebih mumpuni keilmuannya dalam hal syariat dan terhadap waqi', ya, kenyataan kondisi yang ada. Ya. Yang lebih utama dalam agama, akal dan sifat-sifat yang terpuji. Wa kadzalika wilayatul imamah fil masajid wa fil jumu'ah wal jama'ah, demikian pula dalam memegang tugas sebagai imam di masjid atau imam dalam salat Jumat dan salat berjamaah. Yakhtar laha al-a'lam bil ahkamil ibadat al-atqa thumma al-amsal fal-amsal, dipilih untuk tugas ini orang yang lebih berilmu terhadap hukum-hukum ibadah dan yang lebih bertakwa, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Wa kadzalika walayatu qiyadatil juyush yakhtaru laha ahlul quwwa wasyaja'a war-ra'yi wan-nusah. Demikian pula tugas sebagai panglima perang, ya, panglima tentara. Maka dipilih untuknya orang yang memang kuat, berani, ya, dan memiliki ra'yu wan-nusah. Ya, akal, pertimbangan, strategi yang kuat dan nusah. Orang yang nusah, selalu memberikan nusah, tidak menipu. Ya, tidak merugikan negara. Wal ma'rifah li fununil harab wa adawatiha, dan memberi pengetahuan tentang apa? Strategi tempur dan alat-alat pertempuran, persenjataan. Wa ma yatba'u dzalika mimma tatawaqqaf 'alaihi hadhihi al-wazifah al-muhimmah allati hiya min ahammil wadha'if wa akhtariha, dan berbagai hal yang lainnya yang berkaitan dengan ini, yang semuanya, yang mana tugas itu sangat erat kaitannya dengan hal tersebut, ya, yang mana ini merupakan di antara tugas yang sangat penting, ya, bahkan tugas paling penting dan paling strategis, ya, ini sebagai abakiyadatul juyush ila ghairi dzalika minal walayat awil wilayat al-kibar was-sighar, dan berbagai tugas lainnya, baik itu yang berkaitan dengan kekuasaan yang besar maupun kecil. Fa innaha dakhilatun fi qawlihi ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini semua masuk dalam firman Allah Ta'ala, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak megangnya. Wa hadhil wilayat min a'zamil amanat. Sedangkan kekuasaan ini, tugas-tugas ini tadi, memegang pelaksanaan atau jabatan tugas-tugas itu adalah di antara amanah yang terbesar. Fa ta'ayyan an tu'adda ila ahliha, maka harus diberikan kepada orang yang ahlinya. Ya, kepada orang yang ahli. Ya, memang dia ahli di bidang itu, orang yang pantas memegang tampuk atau memegang tugas tersebut. Wa ayuwadza fiha ahlul kafa'ah biha, sehingga diberikan tugas dan jabatan itu kepada orang yang memang memiliki kapasitas. Wa kullu wadhifatin laha akfa mukhtassun, sehingga masing-masing tugas, masing-masing jabatan itu ada orang-orang yang memiliki kapasitas dan memiliki spesialisasi di bidang itu. Wa huwa dakhilun fi hadzal haditsis syarif, dan ini pula ya, memberikan tugas kepada memang orang yang ahlinya, orang yang memiliki kapasitas, orang yang memang memiliki spesialisasi di bidang itu. Ini semua juga masuk dalam hadis dalam bab ini. Wa kadzalika yadkhul fi dzalika muamalatul usah wal mujrimin. Demikian pula masuk dalam hadis ini adalah bagaimana menyikapi orang-orang maksiat, ahli maksiat dan orang-orang jahat. Faman rattaba asy-syari 'ala jarmihi 'uqubatan min haddin wa nahwihi ta'ayyan ma ayyanahu asy-syari'. Barang siapa yang syariat, pembuat syariat telah menjatuhkan atas kejahatan dia adanya hukuman, baik berupa hukum had atau yang lainnya, maka harus dilaksanakan apa yang telah ditentukan oleh pembuat syariat itu. Li'annahu huwa ainul maslahah al-ama asy-syamilah, karena itulah kemaslahatan umum yang mengenai banyak pihak. Wa man lam yu'ayyin lahu 'uqubatan, wa man lam yu'ayyin lahu 'uqubatan uzzira bihasabi halihi wa maqamihi. Karena siapa yang tidak diberikan, tidak dijatuhkan hukuman padanya, maka diberikan sanksi. Sanksi yang berat, ta'zir, sesuai dengan kondisi dan kedudukannya. Faminhum man yakfihi taubih. Di antara pelaku maksiat atau orang jahat itu, pelaku kejahatan itu, ada yang cukup baginya taubih. Ya. Cercaan yang keras. Wal kalam al munasib li fi'latihi, dan ucapan keras yang sesuai dengan perbuatan dia. Faminhum man la yarda'uhu illal uqubah al balighah. Di antara mereka ada orang yang tidaklah membuat dia jera kecuali hukuman yang keras. Wa kadzalika fi shadaqah wal hadiyah. Nah, demikian pula dalam urusan sedekah dan hadiah. Laisa atiyat at-tawaf alladhi yadur 'alan nas fatakfihi ath-thamara at-tamra wa tamratan wa luqma wa luqmatan ka'atiyati al-faqir al-muta'affif alladhi asabathu al-aylah ba'da al-ghina wa fil athar irhamu azizi qaumin qaumi dhullin. Ya. Demikian pula dalam hal sedekah dan hadiah. Tidaklah pemberian orang yang keliling berputar-putar di tengah manusia, ya, sehingga dia cukup baginya satu butir kurma atau dua butir, satu suap atau dua suap, seperti pemberian kepada orang yang fakir yang namun dia muta'afif, menjaga kehormatan dirinya sehingga enggak minta-minta, ya, yang dia mengalami kesengsaraan setelah dia kaya. Nah, tentu beda menyikapi dua pihak, yang satu muta'afif, yang satu memang minta sehingga dia keliling cari, ya, untuk sebutir atau dua butir kurma, sesuap atau dua suap nasi misalnya. Wa kadzalika yumayyiz lahu man lahu athar wa sawabik wa ghina wa nafa' lil muslimin ala man laysa kadzalik. Demikian pula bedakan dalam menyikapi orang yang memiliki pengaruh, memiliki senioritas, kaya dan memiliki jasa terhadap kaum muslimin dengan orang yang tidak seperti itu. Ini juga perlu dibedakan, jangan disamakan. Fahadhil umur wa ma asbahuha dakhilatun fi hadzal kalamil jami' alladhi tawata'a alaihi syara' wal aql. Wa ma ra'ahu al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Dan segala perkara yang seperti ini yang dan yang mirip dengannya itu masuk dalam hadis yang merupakan al-kalamul jami' ini, yang mana sesuai dalam hal ini antara syariat dengan akal. Dan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin itu maka di sisi Allah pun adalah baik. Yakni kaum muslimin yang tentunya berjalan di atas iman, takwa dan ilmu. Barakallahu fikum, itu mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kita di pagi hari ini. Semoga pembahasan yang singkat dan sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Sebelum diakhiri atau sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Tapi jika tidak ada, maka kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.